Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Chandra sebagai Panglima Pandu Permana, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Madukrama, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eli Ermawati sebagai Anting Ulan, Wenda Lubi sebagai Panglima Kraeng Bandang, dibantu oleh Wahyu, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Kayat Manggala akhirnya bisa merobohkan Pangeran Madukrama, yang akhirnya membuat pangeran itu memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang. Namun serangan pertama telah membuat 10 prajurit mereka menderita cacat. 3 di antaranya langsung mati di tangan Panglima Pandu Permana. Namun hal itu membuat Pangeran Madukrama semakin naik pitam. Setan alas, ayo jangan mundur! Serang dan hancurkan mereka! Bertahan terus, Ayan, jangan terlalu jauh. Maka peperangan pun terjadi. 7 orang diserang dengan jumlah prajurit yang besar. Namun Panglima Pandu Permana dan 5 orang prajuritnya serta Kayan bertahan dengan sekuat tenaga. Namun tak lama kemudian mereka terdesak, gerakan mereka semakin sempit. Ayo serang dan hancurkan mereka. Jangan beri kesempatan satupun dari mereka untuk mengundurkan dan melarikan diri. Serang terus. Bertahan terus, Kayan, jangan terlalu jauh. Orang ini hebat sekali. Tidak ada satupun prajuritku yang berani mendekat. Bahkan pembantuku ini pun sulit untuk mendekatinya. Tapi aku yakin, dengan terus mendesaknya begini, dia akan kehabisan tenaga. Ayo, desak terus, biar mereka kehabisan tenaga. Manusia licik, curang. Kalian hanya berani mengeroyok kami beramai-ramai. Kalian manusia pengecut. Tapi jangan harap aku akan menyerahkan kitab ini. Kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Jangan kau harap bisa melakukan itu padaku, manusia tamak dan rakus. Manusia yang tidak punya malu. Kau datang kemari hanya untuk membuat keresahan. Kalian hanya jadi pengacau di tempat orang. Tapi hari ini kalian akan habis semuanya. Teriakan yang menggema itu mengejutkan para prajurit Istana Karang. Mereka yang sedang memusatkan perhatian pada 7 musuh-musuh mendadak mendengar jeritan dari teman-teman mereka dari belakang. Lalu mereka melihat banyak prajurit lain yang melayang dan berjatuhan dengan nyawa terbang dari badan. Siapa mereka? Dari mana mereka datang? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang para prajuritku? Ah, bahaya ini. Mereka sepertinya orang-orang dari Rimba Persilatan. Dan pakaian mereka seperti para pengemis. Ah, apakah mereka ini yang dinamakan pengemis tongkat merah? Siapa sebenarnya kalian? Dan mau apa kalian mencampuri urusan kami? Dan agaknya kalian ini adalah pengemis tongkat merah yang sering disebut-sebut itu. Kurasa kalian pastilah bukan golongan orang-orang yang suka usil dan mencampuri pekerjaan orang lain. Ternyata mata tuan sangat tajam dan dapat mengenali kami. Iya, benar. Kami memang perkumpulan pengemis yang miskin. Tapi jangan katakan kami ini perkumpulan atau golongan yang suka usil. Kami sebenarnya tidak akan turut campur dalam hal ini. Kalau saja kalian bertindak adil dan bijaksana. Hei, kalian pengemis kotor dan bau. Kenapa kalian tidak mau dikatakan usil? Bukankah kalian selama ini selalu mengganggu urusan orang lain? Dari gua karang kelompok kalian telah mengganggu rencana orang. Kalian ikut campur juga di sana. Bahkan kalian bekerja sama dengan purbaya bodoh itu. Sekarang kuharap kalian pergi dari sini sebelum aku menghancurkan kalian semua. Suaramu lantang sekali, orang muda. Walaupun aku tidak terlibat dan tidak melihat apa yang terjadi di gua karang, tapi aku tahu dan bisa membayangkan duduk persoalannya. Walaupun kelompok kami ada yang terlibat di sana, itu pastilah ada sesuatu yang penting bagi mereka. Kalau tidak ada yang perlu dilakukan oleh orang-orang kami, kelompok kami tidak akan pernah mau turut campur dan membasuh tangan kami dengan keringat. Ah, kentut busuk, mulut bau. Anak muda, kau terlalu mudah sekali mengeluarkan kata-kata kotor. Seharusnya kaum kamilah yang suka berkata seperti itu. Karena kami adalah kaum pengemis. Namun selama aku berada di dalam kelompok ini, aku belum pernah mendengar anggota kami yang berkata seperti itu. Karena kami tahu bahwa di mana-mana yang nama kentut itu pasti busuk. Tak perlu disebut-sebut lagi. Kisanak, agaknya kau adalah pemimpin kelompok ini. Iya, benar tuan. Tapi hanya untuk cabang kota. Dan agaknya tuan ini agak sopan dan baik. Kurasa kita bisa bicara baik-baik. Iya, memang seharusnya kita bicara baik-baik. Karena aku tidak ingin terjadi salah paham di sini. Aku tidak mau turun tangan dan memerintahkan prajuritku untuk bertarung melawan kalian. Karena memang kita tidak pernah menjalin permusuhan. Kuharap dengan sangat Kisanak tidak mencampuri urusan ini. Pergilah dari sini. Dan kematian beberapa prajuritku itu akan kuanggap sebagai kesalahan mereka yang lengah terhadap keadaan. Nah, bagaimana Kisanak? Kurasa Kisanak akan bisa mengambil yang terbaik. Kisuntuk Geni menatap pada Panglima Kraing Bandang, lalu ia beralih menatap pada Kayan Manggala, kemudian pada Panglima Pandu Permana, serta lima orang prajurit Karang Sedana. Kurasa Kisanak akan memilih yang terbaik. Biarlah ketujuh orang itu urusan kami. Ah, kalau kami tidak mau pergi, kurasa kau akan memilih suatu kebijakan dari kehancuran. Dan kuharap kau pun tidak akan mencampuri sesuatu urusan yang bukan urusan dari kelompok kalian. Tuan, jangan bicara seenaknya. Jangan mengatakan kami suka mencampuri urusan. Kami tidak akan mencampuri urusan kalian semua. Kalau kalian tidak menganggu pimpinan kami. Iya, benar, benar. Hancurkan mereka, bantu. Tenang, tenanglah. Tuan, kau dengar sendiri bukan? Bahwa mereka tak mau dikatakan orang-orang yang suka turut campur urusan orang lain. Ketahuilah tuan, kami hanya ingin memberikan kejelasan pada tuan semua. Kalau tuan tidak mau berurusan dengan kami, maka kami harap tuanlah yang harus pergi meninggalkan tempat ini. Dan kami akan menganggap semuanya selesai. Setan alas! Kalian jangan kurang ajar! Kalian akan menyesal telah mengeluarkan kata-kata itu. Kami tidak akan pernah menyesal. Dengarkanlah, seharusnya kita memang tidak perlu menanamkan urusan. Kalau kalian tidak memulainya untuk mencampuri urusan kami. Di sana, kuharap kalian tidak memutarbalikkan kenyataan. Bukankah kalian yang tiba-tiba datang dan menyerang kami dari belakang? Itu kami lakukan karena kalian main curang. Kalian main menyerang pimpinan kami. Di sana, ini adalah fitnah. Kami tidak pernah mengenal dan bertemu dengan pimpinan kalian. Mana mungkin kami mengganggu mereka? Karena kalian tidak mengenalnya, itulah yang membuat kalian telah mencampuri urusan kami. Ketahuilah, tuanku muda Kayan Manggala adalah pimpinan utama tongkat merah di seluruh tanah Jawa ini. Kalian jangan mencari alasan. Kalian jangan membuat cerita bohong. Mana ada yang percaya? Dasar kalian tukang campur urusan orang. Dalam keadaan terdesak begini, kalian mencoba bersembunyi di balik kebohongan. Itulah salahnya tuan-tuan semua. Sebagai pimpinan utama, tuan muda kami mempunyai tanda sebagai pegangan dan kebesaran kami. Maaf, tuan muda Kayan. Keluarkanlah tanda kebesaran perkumpulan kita. Kayan tersenyum. Lalu ia mengeluarkan sebuah tongkat berwarna merah dari balik bajunya. Tongkat itu tidak begitu panjang. Bagian atas tongkat itu berukir. Sejenak, Kayan memutarnya dengan cepat. Nah, kalian mau percaya atau tidak? Kenyataannya kalian telah menyerang ketua utama perkumpulan pengemis tongkat merah. Dan kami sebenarnya, sejak dari kota raja selalu mengikuti beliau. Kami menjaga keamanan beliau. Apakah tuan akan mengatakan lagi bahwa kami suka mencampuri urusan orang lain? Dan yang terjadi di Gua Karang juga demikian, bukan? Tuan muda kami terkurung di dalam Gua Karang. Sudah sepantasnya kelompok kami berada di sana. Serba aneh dan ganjil. Kayan, bocah sekecil ini sudah menjadi seorang pimpinan cabang dari Partai Tongkat Merah. Ya, pantas ilmunya hebat. Ternyata dia seorang pimpinan dari sebuah perkumpulan besar. Tuan, bagaimana? Apakah Tuan masih penasaran? Lihatlah kenyataannya sekarang. Banyak prajurit Tuan yang mati dan gugur sia-sia hanya karena kerakusan pangeran muda itu. Untuk apa memperebutkan kitab itu kalau hanya untuk mengorbankan nyawa prajurit? Ah, peduli setan. Jangan dengarkan ocehannya. Bapak tadi siapa saja yang menghalangi kita untuk merampas kitab itu? Kitab itu milik kita. Kitab itu harus kita bawa pulang ke tempat kita. Ayo, sekarang kita hancurkan mereka. Bunuh pengemis-kemis gila itu. Serang! Tuan muda Kayan, menyingkirlah. Biar kami yang menghadapi mereka. Ayo orang-orang tongkat merah, usir semuanya. Bunuh mereka yang telah mengganggu tongkat merah. Buat mereka membuka mata bahwa tongkat merah adalah perkumpulan yang patut mereka perhitungkan. Ayo serang dan hantam mereka. Orang-orang tongkat merah yang masih bersembunyi segera keluar. Tongkat di tangan mereka menderu menyambar musuh-musuh mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Pandu Permana dan kelima prajuritnya tidak banyak menghadapi beban lawan. Mereka bisa bergerak dengan leluasa. Begitu juga dengan Kayan. Bocah kecil itu memainkan tongkatnya. Upa! Tuan, sekarang kita bisa berhadapan secara leluasa. Kita sudah berimbang. Meskipun kalian masih berjumlah lebih, namun kami sudah menganggapnya seimbang. Ilmu Panglima ini cukup hebat. Tapi apakah dia memiliki ilmu kadikjayaan? Mungkin ilmu perang dan ilmu pedang aku kalah jauh. Tapi kalau ku hadapi dia dengan ilmu kadikjayaan, aku rasa akan bisa menjatuhkannya. Kau memang hebat, Tuan Panglima. Sekarang marilah kita ubah permainan kita. Mungkin kita akan bisa mengukur kemampuan kita masing-masing. Kau ingin mengajakku bermain dengan ilmu kedikjaya. Baik, aku layani tantanganmu. Kraing Bandang dan Panglima Pandu sama-sama meloncat ke belakang. Lalu mereka sama-sama merentangkan tangannya. Panglima Pandu Permana memutar tangannya, lalu ia menyilangkan di depan dada. Sesaat kemudian, ia menggerakkan pergelangan tangannya berputar seperti lingkaran. Sejurus kemudian, ada cahaya kuning keluar di depannya, membentuk lingkaran. Semakin lama semakin besar, lalu menutupi tubuhnya. Sudah terlalu lama aku tidak menggunakan ajian dewa menyembah bulan ini. Dan hari ini, aku akan terpaksa menggunakannya. Karena memang aku tak punya jalan lain lagi. Semoga saja dia bisa bertahan dengan ajian ini. Benturan kedua tenaga sakti itu menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Tubuh keduanya terpental, namun Pandu Permana bisa menguasai dirinya. Ia turun dengan berdiri. Sementara itu tubuh Kraeng Bandang terus meluncur menuju ke arah sebatang pohon besar. Namun di saat tubuh itu akan membentur pohon, sesosok bayangan dengan ringan menyambarnya. Nyai, Nyai Anting Wulan, terima kasih Nyai, kau datang tepat pada waktunya. Apa yang terjadi, Kraeng? Kenapa kalian bentrok dengan orang-orang Karang Sedana? Nyai, aku tidak berdaya. Aku tidak bisa membantah. Pangeran Muda yang memulai. Dia yang memerintahkan menyerang orang-orang itu. Karena kitab pusaka itu. Mana pangeran itu? Itu, Nyai. Di sebelah sana. Dia bertarung dengan bocah yang memegang kitab pusaka itu. Aku akan ke sana. Aku akan melihat musuhnya itu. Dan ingat, kau jangan mengganggu panglima itu. Dia memiliki ilmu yang amat tinggi. Dia panglima andalan Karang Sedana. Namanya Pandu Permana. Hentikanlah pertarungan. Setelah berkata demikian, Anting Wulan segera menuju ke tempat Pangeran Madukrama bertarung. Tiba di tempat itu, Anting Wulan terkejut melihat siapa yang menjadi lawan Pangeran Madukrama. Ah, dia Kayan putraku. Setan Madukrama. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.